Ku datang mencari wajahmu dan ku merendahkan diri di hadapanmu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu. Hadiratmu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu bekerja. Rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku sadari betapa